بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah, dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah tentang makna istiqamah, di mana seorang muslim dinyatakan istiqamah ketika dia melaksanakan ketaatan-ketaatan lahir dan batin semuanya, dan meninggalkan larangan-larangan agama lahir dan batin semuanya. Dari penjelasan ini menegaskan kepada kita bahwasanya di antara upaya untuk istiqamah ialah dua hal penting. Yang pertama ialah ma'rifatul haqqi wa ta'ah. Kita harus mengetahui, mengilmui kebenaran, ketaatan-ketaatan tadi, dan mengamalkannya. Yang kedua, juga harus mengetahui ma'rifatul manhiyat, dibahasakan ma'rifatul batil. Harus mengenali dan mengetahui larangan-larangan agama, mengenali yang batil untuk ditinggalkan, diwaspadai, dijauhi. Harus dua, tidak mungkin salah satu saja, karena keistiqomahan itu dengan dua poin ini. Dijelaskan sebelumnya dari kalam ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Jawabul Kafi, tingkat kamal al-insani, kesempurnaan seorang hamba tergantung kesempurnaan dia dalam dua hal ini. Semakin luas keilmuan dia, pengetahuan dia tentang kebenaran, tentang ketaatan, lalu dia amalkan, dan semakin luas pengetahuan dia, wawasan dia tentang larangan agama, dan dia tinggalkan, maka semakin sempurna keislamannya, keagamaannya, semakin sempurna dia sebagai seorang insan yang beriman. Sehingga tingkatan imannya paling tinggi, kekokohan akidahnya paling kuat, ketaatan dia level tinggi, kesolehannya, ketakwaannya, etikanya, akhlaknya tinggi. Dia akan sempurna pengetahuan dia tentang dua hal tersebut di atas. Dan tingkatannya akan semakin berkurang manakala berkurang pula dua hal ini. Ketika pengetahuan dia, ilmu dia tentang kebenaran, tentang ketaatan dan kesolehan berkurang, atau amal dia berkurang, maka berkurang pula kadar kesempurnaan keislaman dia. Atau dia terjatuh dalam manhiyat, larangan agama, maka berkurang pula kadar keimanannya, kesempurnaan keimanannya tergantung kadar larangan agama yang dia terjang. Bisa jadi jatuh dalam kesalahan dan kembali lagi, insaf, taubat, istighfar kepada Allah. Atau jatuh dalam larangan agama, tak kunjung insaf, larangan agamanya terkait dengan dosa dan kemaksiatan, sebagai orang yang sahibul maksiyah, ahli maksiat, kalau ma'ruf dengan kemaksiatan dia dikatakan fasik, orang fajir. Atau larangan agamanya lebih tinggi lagi, jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, radikalisme, ekstremisme dalam beragama, dikenal dengan itu, maka dikatakan radikalis, ekstremis, bahasa sekarang muslim yang menyimpang dari keislamannya. atau larangan agama yang diterjang adalah hal-hal yang sangat prinsip dasar. Larangan agama yang merupakan kekufuran, kesyirikan, pembatal-pembatal keislaman, maka dia bisa jadi keluar dari Islam, murtad dari agamanya, dikatakan musyrikun kafir. Wallahul musta'an. Semakin berkurang dengan kadarnya masing-masing. Ikhwanul muslimin azakumullah, rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, terutama kepada kaum muslimin. Allah Jalla wa'ala menjelaskan dengan rinci, dengan detail, al-haq itu, ketaatan itu, kesolehan itu, menerangkan dengan detail tentang jalannya orang-orang yang beriman yang saleh. Amalnya apa, sifatnya apa, perangainya apa, rinci. Dalam Al-Quran, hadis yang sahih, keterangan para ulama kita dirinci al-haq itu. Juga dirinci pula perkara-perkara yang batil. Larangan agama juga dirinci dengan detail. Ini larangan agama, ini tidak boleh, dilarang, diharamkan, dibenci, tidak disukai. Dirinci tentang sabilul mujrimin, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang zalim, yang fasik, yang menyimpang, yang mujrim. Sehingga barakallahu fikum, umat Islam yang punya kemauan, mudah bagi dia mengenali ini kebenaran, ini jalan kebenaran, ini ketaatan, ini amal saleh. Mengenal dengan mudah ini kebatilan, ini penyimpangan, larangan agama. Dikatakan dirinci. Rahmat Allah Jalla wa'ala kepada kaum muslimin. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-An'am ayat yang ke-55. Allah Jalla wa'ala menerangkan dalam firman-Nya ini, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikian akan memperinci, menyebutkan ayat-ayat dengan detail, dengan terperinci, dan supaya semakin jelas jalannya orang-orang mujrim, orang-orang yang ahli maksiat, yang fasik, yang menyimpang itu. Dirinci. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid di halaman 174 dan setelahnya membawakan ayat di atas yang saya bacakan tadi. Beliau mengatakan, wallahu tabaraka wa ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabilal mu'minina mufassalatan wa sabilal mujrimina mufassalatan wa aqibataha ula'i mufassalatan wa aqibataha ula'i mufassalatan wa amaliha ula'i wa amaliha ula'i wa auli'i ha'ula wa auli'i ha'ula wa khudlanihi li ha'ula wa taufiqihi li ha'ula. Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim jalannya kaum mukminin dengan terperinci, detail. Ini jalannya kaum mukminin yang mereka tempuh. Juga menjelaskan jalannya kaum mujrimin, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang fasik, ahli maksiat. Juga rinci, detail dijelaskan semuanya. Menjelaskan akibat mukminin dengan rinci, akibat jelek yang mujrim dengan rinci. Menerangkan amal-amal yang dikerjakan yang beriman dengan rinci. Amal-amalnya orang-orang yang jelek diterangkan dengan rinci. Siapa wali-wali kaum beriman, auliaul mukminin, diterangkan dengan rinci. Siapa wali-wali orang yang mujrim, diterangkan dengan rinci. Bagaimana Allah merendahkan, menghinakan orang-orang yang mujrim tadi. Dan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kaum mukminin. Dirinci, mufassalatan, detail. Wal asbab allati waffaqa biha haula والأسباب التي خذل بها هؤلاء. Jika Allah menjadikan sebab-sebab yang dengan itu Allah beri taufik kepada mereka yang beriman. Rinci. Jika menjelaskan sebab yang dengan itu Allah merendahkan, menghinakan kaum mujrimin. Dirinci. Wa jalla subhanahu al-amraini fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayan. Allah Jalla wa'ala telah menerangkan dua perkara ini. Mukmini, mujrimin, hak, batil, dan semua yang terkait dengan mereka berdua. Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Allah sibak, Allah jabarkan, Allah gamblangkan dengan seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Rinci. Hatta syahadathum al-basair, hingga basirah, mata hati ilmu seseorang bisa menyaksikan langsung itu semuanya, sebagaimana mata kepala mereka bisa menyaksikan ini terang, ini gelap. Dirinci, ada semua dalam Al-Quranul Karim, dijabarkan juga dalam hadis Nabi kita Muhammad yang sahih, diterangkan dari para ulama kita, semuanya dirinci. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk tidak mengenalinya. Maka kewajiban kita adalah dua poin tadi. Kenali yang benar. Kenali ketaatan. Ilmui dan amalkan. Kenali perkara yang batil. Perkara yang maksiat. Yang salah. Tinggalkan. Dan semata dirinci. Beliau juga menjelaskan di buku yang sama di halaman 119. والناس في هذا الموضع أربع فرق. Dan orang-orang pada pembahasan bab ini ada empat golongan. Jadi itu kita sebutkan untuk bahan renungan kita, evaluasi kita, kita yang sebelah mana, dan pastikan berjuanglah sebagai pihak yang terbaik dalam bab ini. Itu kunci keistiqomahan kita. Al-ula yang pertama, kata beliau, man istabana lahu sabilul mu'minina wa sabilul mujrimina ala tafsil ilman wa amala. Wahaula a'lamul khalqi. Seseorang yang terang, jelas bagi dia ini jalannya orang yang beriman, jelas bagi dia ini jalannya orang yang mujrim. Diilmui, diamalkan. Tahu ini kebenaran, ini al-haq. Ini kesolehan, ini ketaatan, ini ketakwaan, ini siratul mustaqim, jalannya orang yang beriman, ini amalnya mereka. Diilmui dengan jelas, dengan yakin, dan diamalkan. Tahu ini kebatilan, ini penyimpangan, kemaksiatan, ini jalannya orang-orang mujrim, jalannya orang yang fasik. Tahu dia, diilmui, dan ditinggalkan. Ini makhluk yang paling alim, makhluk yang paling saleh, amil, yang paling bertakwa. Inilah sosok makhluk Allah Jalla wa'ala yang punya iman yang sangat kuat, akidah yang sangat kuat, ibadah yang taat, akhlak yang mulia, dan istiqomah di atasnya. Tahu dua-dua. Ini perjuangan kita, barakallahu fikum, di sepanjang kehidupan kita sekarang ini. Kenali yang benar, ilmui, amalkan. Kenali yang batil, ilmui, tinggalkan. Yang kedua, kata beliau, man amiyat anhu sabilani. Seseorang yang buta tentang dua jalan tadi. Tidak tahu mana jalannya orang yang beriman, tidak tahu. Jalannya para mujrimin fasikin, tidak tahu. Ketaatan, kesolehan, tidak tahu. Kemaksiatan, tidak tahu. Buta dua-duanya. Beliau mengatakan, min asbahil an'am. Orang semacam ini diumpamakan, diserupakan kayak hewan ternak, al-an'am. Namun wahaulai bisabilil mujrimina akhas walaha aslak. Namun realnya nanti orang-orang semacam ini lebih khusus jatuh dalam jalannya kaum mujrimin dan menempuh jalurnya orang-orang mujrimin. Dikarenakan buta tadi, namanya orang buta, seringkalinya tidak selamat. Gitu ya, tidak selamat. Dia buta, tidak ada gaitnya, tidak ada yang nuntun. Dia jalan dengan kebutaan dia, tidak tahu mana hak, mana batil, mana gelap, mana terang. Tapi namanya orang buta ketika jalan, banyak tergelincirnya, banyak jatuhnya, terjerembabnya karena kebutaan dia. Banyak binasanya. Lebih banyak terjun dalam kebinasaan, menapaki jalannya kaum mujrimin. Ini dikatakan orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, orang yang paling menderita, orang yang paling merana dunia akhirat. Dikatakan kal an'am, seperti hewan ternak. Bahkan di bulan Ramadan sebayat, balhum awal, bahkan lebih sesat lagi. Na'udzubillah, jangan sedih. Yang ketiga adalah man sarrafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minin duna biddiha wa huwa fa ya'rifu biddaha min haythul jumlah wal mukhalafah. Seseorang yang fokus mengerahkan kemampuan dia untuk mengilmui, mengkaji jalannya kaum mukminin, fokus mengenali amal soleh, ketaatan, perintah-perintah agama, fokus mengetahui itu dengan detail. Tetapi dia kurang mengenali lawannya, kurang mengenali larangan agama, kurang mengenali jalannya orang-orang mujrimin, taunya secara global saja. Pokoknya yang menyelisihi Islam keliru, pokoknya yang menyelisihi ketaatan dia salah secara global. Tidak tahu rinciannya. Allahul musta'an. Ini ya bagus, dikarenakan dia berjuang untuk mengenali yang benar, ketaatan, kesolehan, dan dia amalkan. Namun ada sisi mara bahayanya. Dikhawatirkan dia terjatuh dalam larangan agama, tidak tahu itu larangan agama. Terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, tidak tahu itu penyimpangan agama. Dikarenakan pengetahuan dia tentang yang batil, yang menyimpang, yang keliru, yang dikatakan larangan agama, global saja. Ini khawatirnya menyimpang tanpa sadar, sesat tanpa sadar, jatuh dalam larangan agama tanpa sadar. Yang berbahaya, dia merasa yakin itu ketaatan. Hati-hati. Allahul musta'an. Kurang ya Ikhwan. Sehingga tambahi lagi supaya sempurna, jangan semata-mata tahu yang baik, kenali juga yang jelek, yang batil, yang maksiat dan segala macam untuk kamu tinggalkan. Sehingga tahu melangkah ini yang benar, amalkan. Itu batil, kamu tahu, jauhi, tinggalkan. Melangkah lagi, ini yang hak, kamu amalkan. Ini yang batil, kamu tinggalkan. Ditawari, dipaparkan oleh banyak orang sesuatu, ngerti dia, ini batil, tolak, tinggalkan. Ditawari sesuatu, ngerti dia, ini hak, ambil, ilmui, amalkan. Hakikat. Yang pertama itu yang dihancurkan. Yang ketiga ada sisi bahayanya. Yang keempat, yang sebaliknya, barakallahu fikum, seseorang yang mengenali arafa sabil asyarri wal bid'i wal kufri mufassalatan, dia mengenal seluk-beluk kejahatan, kejelekan, kebatilan, bid'ah, kekufuran, kesyirikan, tahu dengan rinci. Ini kemaksiatan, ini kefasikan, ini kebid'ahan, ini kesyirikan, tahu dengan rinci. Wa arafa sabilal mu'minina mujmalatan, tapi dia mengenal kebaikan, kesolehan, ketaatan, ketakwaan, jalannya kaum mukminin, tahu global saja. Ini diumpamakan seseorang yang perang melawan musuh, ya, semangat untuk perang melawan musuh, tahu musuh-musuhnya, ini musuh saya, ini musuh, ini musuh, ini musuh, perang melawan musuh, tetapi tidak punya senjata yang mumpuni, tidak punya tameng yang mumpuni untuk menjaga dia dari mara bahaya. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fikum cukup membahayakan. Dikarenakan maklumat dia, pengetahuan dia tentang kebenaran minim sekali. Yang dikhawatirkan semua dianggap jelek, semua dianggap salah, semua dianggap syirik, semua dianggap kufur, semua dianggap bid'ah, padahal itu kebenaran, padahal itu kesolehan. Dikarenakan minimnya pengetahuan dia tentang al-haq tadi. Ini bahaya. Bahaya sekali, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit syirik. Taunya dia kan itu dengan rinci. Seakan-akan semuanya syirik, semuanya kufur, semuanya bid'ah. Kenapa? Oh ya. Taunya itu. Tidak tahu dengan rinci bagaimana kebenaran. Dikhawatirkan yang hak dianggap batil. Ketaatan dianggap kemaksiatan. Sunnah dianggap bid'ah. Membahayakan. Intinya adalah harus jadi yang pertama. Kenali kebenaran dengan rinci, dengan detail, ilmui, amalkan. Kenali yang batil, yang menyimpang, yang salah, dengan rinci, tinggalkan. Barakallahu fikum. Itulah upaya untuk menjadi hamba Allah yang istiqamah. Harus ada ilmu, tentang dua poin tadi, dan pengamalannya, ilman wa amala. Ilmu dan amal barakallahu fikum, dan itu realnya dalam keseharian sama dengan sampaikan di atas, berislam secara kafah, secara ilmunya, secara amalnya dan kesehariannya barakallahu fikum. Ini kiat utama dan yang pertama supaya kokoh di atas kebenaran, istiqomah di atas keislaman, al-ma'rifah, al-ilmu wal-amal. Tambahkan lagi di sini fanatina asyakumullah tentang masalah pergaulan persahabatan. Di antara cara untuk istiqamah di atas kebenaran adalah suhbatu ahlil haq, suhbatul akhyar salihin, terkait dengan pergaulan, pertemanan, interaksi, bersahabat kariblah dengan kaum mukminin, orang yang saleh, yang bertakwa, yang dikenal dengan akidahnya bagus, pemahamannya baik, bersahabatlah dengan mereka. Karena persahabatan itu sangat mengokohkan dan menguatkan. Persahabatan yang bisa menjadikan kita semakin semangat dan kuat untuk menghadapi semua yang ada, kekeh, istiqomah, di atas kebenaran. Harus pilih dan pilih teman karib, sahabat karib. Rasul mengatakan dalam sabdanya, beliau mengatakan ar-rasulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil rawahu Ahmad wa isatu Hasan min hadits Abi Hurairah semoga meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Sahabat karib ya. Maka lihat, perhatikan dengan siapa dia bersahabat karib. Ingat, bersahabat karib. Teman karib itu yang sangat mempengaruhi. Anda jadi baik kalau teman karibnya orang baik-baik, yang soleh, yang bertakwa, yang berakhlak karimah, yang dikenal dengan pemahaman yang benar. Jangan bersahabat dengan kaum radikalis, kaum ekstremis. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang, yang punya pemahaman yang menyimpang, yang sesat. Jangan bersahabat dengan ahli maksiat, orang fasik, orang jahat. Jangan bersahabat dengan orang yang zalim-zalim itu, atau dengan orang-orang yang lalai. Jangan. Agama kita dipertaruhkan dalam persahabatan ini. Maka di antara cara kiat untuk keistiqomahan, pilah dan pilihlah teman karib dan sahabat karib. Barakallahu fikum. Terlebih poin yang berikutnya adalah al-luju ila Allah Ta'ala. Kita harus kembali kepada Allah Jalla wa'ala, bersandar kepada Allah Jalla wa'ala, memohon semuanya kepada Allah Jalla wa'ala, mohon taufiq hidayah kepada Allah, mohon keistiqomahan kepada Allah, mohon semuanya kepada Allah, dan bertaubat berlindung kepada Allah dari semua mara bahaya, dari semua larangan agama. Diberi taufik untuk mengenali yang benar, mengamalkannya. Diberi taufik untuk mengenali yang batil, larangan agama, untuk bisa meninggalkannya. Seorang muslim tidak boleh lepas dari ini. Sebelumnya adalah usaha, upaya, ikhtiar. Yang ini adalah doa, ikhtiar dan doa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nabi kita Muhammad SAW, seorang nabi, seorang rasul, ya, diampuni dosa-dosa beliau sebenarnya salahnya, dijamin masuk surga. Seorang nabi ya, tetap doa kepada Allah Jalla wa'ala, ya muqallibal qulub sarif qalbi ila ta'atik, wa filadhin ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepada kamu, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan aku di atas agamamu. Itu rasul. Apalagi selain beliau, di bawahnya beliau. Apalagi muslimin sebagaimana kita sekarang ini, yang keimanannya belum seberapa, maka diharuskan amat sangat untuk disamping ikhtiar dengan poin-poin tadi, berdoalah kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah, mohon keistiqomahan kepada Allah, mohon kemudahan untuk bisa mengenali yang benar, mengamalkannya, mengenali yang batil dan meninggalkannya. Diberi kemudahan untuk istiqomah, untuk istiqomah dari sunnah, di atas Islam, dan mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat. Barakallahu fikum. Ini di antara beberapa cara yang ada untuk bisa kokoh di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Naam. Ada waktu sekitar 10 menit kira-kira ya. Tafadhal, saya kasih waktu sedikit barangkali yang mau menyampaikan, yang mau ditanyakan, monggo. Saya kasih waktu. Barakallahu fikum. Awal, ada yang mau tanya? Kalau enggak ada, aku yang tanya. Oh, ada. Monggo. Itu tema kedua. Itu tema kedua. Iya, tapi jangan saya menyampaikan. Nanti ada yang kesini minta dijelaskan tema ini. Apa pengaruh futur dalam keistiqomahan? Panjang apa bahasa saya? Baik, yang jelas prinsip kita sebagai kaum muslimin, yang namanya iman itu naik turun. Al iman itu yang kus. Iman kadang naik, masya Allah bertambah, kadang berkurang, kadang semangat, kadang malas. Itu manusia. Yang jelas kita dibimbing oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika mengalami futur, mengalami kemalasan, sudah mulai lemah semangat, jangan sampai lemah semangat itu mengeluarkan kita dari bimbingan Islam dan bimbingan beliau. Jangan sampai masuk ke jurang kemaksiatan, kefasikan, penyimpangan, akan membinasakan kita. Bukan lagi tidak istiqomah, membinasakan kita. Sekuat tenaga meskipun lagi lemah, lagi gak bersemangat, jangan sampai jatuh dalam itu semua. Terus dalam ketaatan, dalam kebaikan, meskipun semangatnya gak setinggi sebelumnya. Berjuang sampai situ, pelan-pelan dinaikkan sampai kepada kondisi yang semula. Ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As dan juga yang lainnya. Kata beliau SAW, likulli amalin syirrah walikulli syirrin fatrah. Setiap orang beramal ada masa-masa semangatnya, syirrah. Dan masa-masa semangat pasti ada masa-masa loyunya, lemahnya, kurang bergairah. Itu manusiawi. Dia bilang masih bimbingan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Jadi barang siapa masa-masa lemah semangatnya namanya futur, masih kepada sunnahku, bimbinganku, dia dikasih petunjuk. Wa man kan fatatawila ghairi dzalika faqad halak. Tapi kalau masa futurnya, masa enggak semangatnya menuju kepada selain bimbinganku, selain sunnahku, maka sungguh dia telah binasa. Itu konsepnya. Namanya manusiawi begitu. Semangat enggak, semangat enggak. Yang penting ketika semangat tetap dengan bimbingan Islam yang benar. Ketika enggak semangat pun juga sama. Berjuanglah di masa-masa seperti itu untuk tetap di atas Islam yang benar. Jangan sampai masuk dalam ranah kemaksiatan atau kefasikan atau penyimpangan, apalagi kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Belum mengatakan faqad halak, binasa. Bukan lagi nak istiqomah, binasa. Binasa agamanya, binasa duniawiyahnya, binasa ukhrawiyahnya. Oh, bagaimana caranya supaya mengatasi masa futur tadi itu? Tergantung. Antum lagi tidak bergaya dalam perkara apa? Futur dalam perkara apa? Karena biasanya semangat Ustaz, infak dan sedekahnya Ustaz kenceng, banter Ustaz. Hanya bus. Ini sudah mulai kurang bergairah infak ini Ustaz. Nah, ya sudah. Sementara ini cari amal yang lain yang menyimpangkan hati. Kira-kira kalau antum infak ngasih nafkah istri, semangat gak? Semangat Ustaz, istriku, anak-anakmu. Semangat Ustaz, anak-anakku. Saya selama ini mencari maisha, bekerja untuk anak istri. Ketahuilah, engkau menafkahi istri itu infak yang paling afdal. Engkau menafkahi anak-anak kamu dari harta yang halal, itu infak yang paling afdal. Sementara infak untuk anak istri. Untuk yang lainnya nanti begitu semangat kembali, jor lagi. Infak masjid, infak untuk ma'had, infak untuk yang fakir miskin, jor lagi. Caranya begitu. Nah, diatur ritmenya. Nah, lagi gak bergairah puasa Ustaz. Puasa apa ini? Puasa Ramadan, jangan. Harus berjuang ini, rukun Islam. Gak bisa macam-macam. Ya Allah bersemangat. Supaya semangat, antum bersama dengan teman-teman yang lain yang punya semangat untuk berpuasa. Antum jangan tinggal di tengah-tengah orang yang gak puasa. Pindah. Cara untuk supaya semangat. Pindah, misalkan Ramadan di pesantren. Supaya bersama-sama dengan para santri dan segala macam yang Masya Allah punya komitmen untuk itu. Semangat berpuasa. Ini masalahnya rukun Islam. Dan mengatakan, yaudah, gak usah puasa dulu. Gak bisa, babnya lain. Tapi kalau futur gak semangat terkait dengan puasa-puasa sunnah misalkan. Yang punya Senin Kemis, rutin, semangat, Senin Kemis. Sudah mulai loyo-loyo gini, saya mulai malas puasa ini. Gak bergairah puasanya, godaannya besar. Ini lagi musim mangga ini. Ini kalau siang-siang bikin jus mangga ini segarnya luar biasa ini. Lagi panas, lagi Masya Allah udaranya ini. Mau puasa, perjuangannya berat, jadi malas puasa. Antum kalau kira-kira puasanya dikurangi, masih mampu enggak? Ya sudahlah, kalau kamu gak bisa jangan kemis, kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Coba semangat, ganti di dalam sebulan. Sudah tumbuh lagi semangatnya, balik lagi dan kemis lagi. Nah, loyo lagi. Demikian saya dikurangi sedikit amal yang dia kerjakan selama ini. Selama itu masih di atas ketaatan kepada Allah, bukan masuk kepada kemaksiatan atau yang semisal itu. Ini caranya. Ngerti nggih? Ini maksudnya para santri Ustaz. Nah, lagi gak bergairah belajarnya. Antum di program apa, akhi? Saya di program Tahfidzul Quran Ustaz. Tiap hari harus baca Quran, setor, hafalan segala macam. Maka pening. Ya sudah, yang biasanya antum nyetor hafalan dalam sehari 3 lembar, 5 lembar gitu ya. Lembar bukan halaman loh ya, lembar. Dikurangi separuhnya, dikurangi seperempatnya. ya, ritme diatur supaya nafas panjang, tetap dia menghafal berkurang sambil menumbuhkan semangat kembali lagi. Aduh, lagi gak semangat pegang ini Ustaz. Sudah. Suntuknya luar biasa Ustaz, masya Allah. Coba untuk pegang yang lain, apa yang kira-kira untuk relax santai gitu. Ya, Ustaz, lagi belum bisa yang ini. Untuk senang dengan kisah-kisah barangkali, kisah kepahlawanan. Nah itu Ustaz, seru itu, seru itu. Sudah, atau beli buku yang terus ada para ulama diterjemahkan dari teman-teman kita tentang sejarah kepahlawanan muslimin masa lalu, penaklukan Konstantinopel. Misalkan begitu. Seru Ustaz. Bismillah. Yang ini tinggal dulu sebentar, baca buku itu untuk membangkitkan semangat antum dalam beragama. Bisa. Wah, kan gitu. Orang kalau baca buku dan menghayati kan, ya kadang ngamuk sendiri, kadang geram-geram sendiri, kadang senyum sendiri, tergantung yang dia baca kan begitu. Kalau yang dia baca tentang perjuangan agama, bagaimana orang terdahulu memperjuangkan agama ini, baca sambil dia kayak tanpa dia sadari masuk dalam alam di kepala dia, di benak dia, hal yang menyemangati dia untuk beragama. Pengen nyontoh ini. Nah, perjuangan Muhammad Al-Fatih meruntuhkan Konstantinopel. Pengen tahu beliau ke Turki. Di sana kuburannya dan di sana benteng yang beliau taklukkan di Turki. Harapan itu. Baca semangat. Semangat lagi. Jangan diteruskan, begitu semangat lagi kembali ke asal. Programnya kamu adalah Hizbul Quran, bukan membaca Konstantinopel. Ini sebagai upaya untuk menumbuhkan semangat saja. Para begitu. Kayak sama tuh blas sudah. Sudah. Masyaallah. Sebagai orang tua yang tidak harus mencermati. Diajak refreshing di mahat fulan, di mahat alam, ketemu dengan para ustaz dan segala macamnya, insyaallah. Ayo semangat lagi, taklim lagi. Wah, upayakan ke arah situ. Jangan sampai lepas dari namanya ilmu yang tadinya intensif. Jangan memungkinkan dikurangi dikit, tapi terus dengan talabul ilmi, dengan semangat belajarnya para ulama. Dipahami insyaallah ya. Kalau enggak mungkin semuanya ya, sebagian besarnya. Enggak mungkin ya separuhnya. Yang penting jangan lepas daripadanya. Itu cara di masa-masa futur tetap di atas bimbingan sunnah. Jangan sampai masuk ke ranah sebelah. Jangan lompat kepada kemaksiatan, kefasikan, penyimpangan, kebid'ahan, kufuran. Binasa kamu. Selebihnya itu pembahasan panjang. Ini diminta satu yang lain untuk bisa menjelaskan masalah ini. Maksudnya ini. Gih. Sudah masuk waktu saya kan. Coba belum? Belum lah. Masih ada lagi? Ada lagi 2 menit. Ada yang punya soal pertanyaan yang terjawab dengan 2 menit? Silakan. Ada yang sampaikan? Mau tanyakan? Para santri? Ada yang sampaikan? Itu caranya supaya jangan kutu. Itu di, kalau disebutkan dalam bukunya para ulama, disebut dengan cara ijmamun nafsi, refreshing jiwa. Dimanakan tadi itu antum yatahannan. Yang ini lagi gak semangat, kerjakan amal yang lainnya lagi. Yang ini kurang, amal yang lainnya lagi. Amal yang lainnya lagi. Refreshing jiwa, antum berkelana dalam dunia ketaatan yang beragam itu. Tapi masih dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Mana ya? Hai insyaAllah. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.